Monggo ning kita sugeng rawuh. Malah aku sing ngucapno sugeng rawuh. Nggih. Monggo. Subhanallah, nggih ning nggih. Masyaallah, di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah beliau berkenan rawuh dan membersamai kita. Oleh karena itu, biar lebih efektif, rasa-rasanya kurang etis kalau ceramah saya lanjutkan. Lagian nanti kalau saya ceramah selesai, beliau baru sambutan, gak kira mbok rungokno. Karenanya mohon dengan segala hormat beliau, iki rekor sandunya mek sitok iki tok ning. Jadi satu-satunya di dunia ada kiai memberikan tausiah ceramah dipotong gara-gara sambutannya wali kota. Dipersilahkan dengan segala hormat. Bandal. Njeh. Monggo neng, monggo. Sampai ngguling gelasku. Niki wali kotane suul adab yai menawi ngaten. Pangapunten sanget. Jadi karena saya baru membersamai Ibu Gubernur, pangapunten jadi harus terlambat datang ke sini tanpa mengurangi ya rasa hormat. Saya tetap ingin bersama-sama panjenengan seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk mendengarkan tausiah beliau kembali. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Matur nuwun. Semoga apa yang kita dengarkan tausiah nanti memberikan manfaat dan keberkahan untuk Kota Mojokerto. Allahumma amin. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatul Ghurama, para alim, bapak-bapak kiai, para pimpinan pondok pesantren yang diaturi rawuh di majelis mulia sore ini, yang sama-sama kita ta'zimi, kita mohonkan pangestu dan doanya. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita hormati, Ibu Wali Kota Mojokerto yang kita familiar dengan panggilan Neng Ita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan zahir batin untuk terus memajukan Kota Mojokerto menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan ikhtiar ayo melangkah terus berbenah dengan spirit of Majapahit. Yang kita hormati Pak Sekda, ada yang mewakili Pak Kapolresta, yang mewakili Pak Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, atau yang mewakili para Kepala OPD, para ASN di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta adik-adik, peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Kalau menurut nalar dan akal manusia enggak akan masuk. Kalau menurut kebiasaan dan umumnya manusia, impossible, enggak mungkin. Perjalanan yang teramat sangat jauh ditempuh dengan waktu yang relatif sangat singkat. Saking jauhnya perjalanan itu, tiga dimensi alam ditembus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina itu disebut alam nasut. Saya ulang, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina itu disebut alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, alame menungso. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik sampai langit lapis ketujuh itu disebut alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bisa sampai ke sana karena memang itu alamnya malaikat. Dari langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafrafil Akhdar, terus naik lagi ke Mustawa, terus Qaba Qasain sampai Arsy, itu disebut alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun enggak bisa sampai ke sana. Sehingga peristiwa mukjizat Isra wal Mi'raj itu kalau dinalar pakai akal manusia enggak logis, enggak masuk akal. Kalau dipertimbangkan dengan kebiasaan dan umumnya manusia, impossible, enggak mungkin. Tapi kalau sudah iman yang berbicara, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah menghendaki. Kun fayakun. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran sederhananya begini. Panjenengan-panjenengan kalau ngelihat ada anak kecil, jenengan-jenengan niku lek ningali wonten lare alit, secara akal, secara umum dan kebiasaan manusia, yang terlintas di benak jenengan adalah arek iki jelas ono bapake, ono ibuke. Nggih napa nggih? Ketika kita melihat anak kecil, maka naluri kita akan bicara, anak kecil ini jelas ada bapaknya, ada ibunya. Tapi kalau Allah menghendaki, Nabi Adam alaihi salam enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya, jadi. Betul? Siti Hawa enggak ada ibunya, beliau diciptakan dari Nabi Adam, jadi. Nabi Isa alaihi salam enggak ada bapaknya, cuman ada ibunya saja, jadi. Ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, bisa hamil tanpa suami dan punya anak. Nah, sekarang akhir-akhir ini rupa-rupanya banyak perempuan-perempuan yang enggak mau kalah sama Siti Maryam. Duka ten Mojokerto niki wonten napa mboten? Iki bagiane kabekesra untuk data. Maka sekali lagi Kalau iman sudah berbicara, Allah berkehendak, semuanya bisa terjadi, semuanya bisa terwujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya yang pertama, betapa kita dituntut untuk lebih menguatkan iman. Apapun, monggo ning kita sugeng rawuh. Malah aku sing ngucapno sugeng rawuh. Nggih. Monggo. Subhanallah, nggih, ning nggih. Masyaallah, di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah beliau berkenan rawuh dan membersamai kita. Oleh karena itu, biar lebih efektif, rasa-rasanya kurang etis kalau ceramah saya lanjutkan. Lagian nanti kalau saya ceramah selesai, beliau baru sambutan, gak kira mbok rungokno. Karenanya mohon dengan segala hormat beliau, iki rekor sandunya mek sitok iki tok ning. Jadi satu-satunya di dunia ada kiai memberikan tausiah ceramah dipotong gara-gara sambutannya wali kota. Dipersilahkan dengan segala hormat. Bandal. Nggih. Monggo, monggo ning, monggo. Sampai ngguling gelasku. Niki wali kotane suul adab yai, menawi ngaten. Pangapunten sanget. Jadi karena saya baru membersamai Ibu Gubernur, pangapunten jadi harus terlambat datang ke sini tanpa mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita taati, yang terhormat Kiai Haji Anwar Zahid, matur sembah nuwun sanget. Pangapunten, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda yang hadir atau pejabat yang mewakili, para kiai, para bunyai, semua yang rawuh, pangapunten, Yai Mutaharun, Yai Halim, Yai Hamid, Yai Kodri, sedoyo kemawon, bunyai muslimah, ketua muslimat Nahdlatul Ulama Kota Mojokerto, seluruh jamaah, masyarakat Kota Mojokerto, baik yang hadir secara langsung di pendopo rumah rakyat, di pendopo Pemkot Mojokerto, di beberapa masjid, maupun yang hadir secara virtual mengikuti secara live streaming Gema Media. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan sedoyo di forum yang sangat baik, insya Allah akan membawa maslahah, manfaat dan barokah, yaitu peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mojokerto dengan takbligh akbar bersama Kiai Haji Anwar Zahid. Matur nuwun Yai rawuhipun, saya tidak akan menyampaikan apa-apa karena sangat tidak nyaman memotong Kiai yang sedang bertausiah. Bukan bermaksud apa-apa, karena saya terlambat hadir ini pun dalam rangka menghormati Ibu Gubernur yang mendapatkan penugasan khusus dari Bapak Presiden Jokowi, karena besok pagi akan dilakukan sebuah prosesi bersama-sama seluruh gubernur se-Indonesia dalam rangka pendirian IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Dan hari ini tadi saya membersamai beliau dalam rangka prosesi untuk mengambil tanah dan air yang ada di pusat kerajaan Majapahit, yaitu di Istana Kedaton dan Istana Kumitir. Pangapunten, saya tadi harus berganti kostum dulu karena tidak mungkin mendengarkan tausiah beliau dengan berjarik dan berkebaya Yai, jadi saya juga terlambat. tapi apa yang saya lakukan, keterlambatan saya hadir ini bukan tidak hormat, namun dengan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, saya tetap ingin bersama-sama panjenengan seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk mendengarkan tausiah beliau kembali. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan, matur nuwun. Semoga apa yang kita dengarkan tausiah nanti memberikan manfaat dan keberkahan untuk Kota Mojokerto. Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu, kalau dulu Kerajaan Majapahit dengan ibu kota Trowulan mengalami masa kejayaan, punya seorang ratu yang luar biasa namanya Tribuana Tunggadewi. Insya Allah Kota Mojokerto punya ratu namanya Ning Ita, yang akan membawa kejayaan Kota Mojokerto. Amin Allahumma amin. Saya itu pernah sempat agak sensi ketika Rasulullah ngelem-ngelem pejabat, sampai beliau mengatakan yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani oleh pemimpin yang adil itu nilainya sama dengan ibadah sunnah 60 tahun. Kalau dua hari Ning Ita memimpin Kota Mojokerto adil, itu sama dengan penjenengan-penjenengan ibadah sunnah 120 tahun. Saya itu sempat berpikir cenae dadi pemimpin. Kalau selama satu periode 5 tahun, itu berapa nilai pahalanya? Kemudian tak pikir-pikir mana, pantes bahwa ternyata kebijakan seorang pemimpin sangat menentukan situasi dan kondisi masyarakat. Bapak Ibu mungkin masih ingat, dulu ada seorang menteri yang hampir menjalankan kebijakan full day school. Masih ingat? Sekolah sehari full. Gara-gara kebijakan seorang menteri itu, seluruh ustadz ustazah TPQ TPA madrasah diniyah se-Indonesia kok merongos, bingung. Itu gara-gara kebijakan satu menteri saja, kabeh guru TPQ, guru TPA, guru madrasah diniyah bingung ngajak demo. Atau lebih konkret begini, makanya kiai itu enggak boleh anti politik. Kiai itu enggak boleh anti politik. Harus ada, karena man la ya'rifu siyasah akalahu siyasah. Siapa yang enggak ngerti politik, dia akan dimakan oleh politik. Dulu di Surabaya ada tempat prostitusi terbesar kedua se-Asia. Tepatnya di Gang Walabdolin. Itu jumlah, maaf, PSK, perempuan suka konoan, maaf, WTS, wadah titip senjata itu, 19 ribu lebih. Meresahkan. Wah, kiai-kiai se-Jawa Timur istighosah, gimana supaya doli bisa bubar. Berkali-kali kiai-kiai yang doanya ampuh-ampuh itu istighosah agar doli bubar. Tapi nyatane malah rame. Sampai kiai sing dongane mandi-mandi, ya Allah bubarkan doli, tambah rame, tambah rame. Ya Allah jadikan lonte-lonte di doli itu gudikan semua, tambah mulus-mulus. Gak mandi blas. Nah, begitu seorang wali kota membubuhkan tanda tangan. Eret eret eret eret eret. Ndoli bubarkan, setempel cetok, selesai. Berapa juta nyawa diselamatkan dari perzinahan karena kebijakan seorang wali kota. Padahal kiai gak mandi blas. Saya Anwar Zahid misalnya pengen bangun pesantren, keliling saya kemana-mana, narik dana, narik infak, ngidrno kardus, ngidrno sorban. Saya keluarin dalil hadis sahih dari Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid karena Allah, maka ia akan dibangunkan istana megah di surga. Saya keliling kemana-mana pakai dalil itu. Paling dapatnya ya 5 juta, 6 juta. 10 tahun pesantren saya enggak jadi. Enggak jadi-jadi. Tapi kalau wali kota, enggak usah pakai dalil. Udah, pesantrennya Anwar Zahid bantu. Ini anggarannya. Sret, selesai. Enggak usah pakai man bana masjidan lillah, enggak usah. Makanya kalau ada kiai yang anti politik itu kiai kurang pinter. Antara ulama dengan umaro harus sinergi. Makanya para wali dulu kalau berjuang, masjid itu pasti di depannya alun-alun, sampingnya pendopo atau balai kota. Masjid ini simbol agama, pendopo balai kota simbol pemerintahan. Masjid simbol ulama, pendopo balai kota simbol umaro. Harus sinkron. Nah sampingnya biasanya kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kanggo sing beling-beling ini. Makanya maaf, kalau ada wali kota, bupati zolim, yang dosa kiai-kiainya. Loh iya wong kiai kok gak iso nasihati wali kota, loh kiai model apa? Tak baleni. Kalau ada wali kota sampai zolim, yang dosa beliau-beliau para kiai. Nah, tapi kalau ada kiai kok sampai melarat, sing dosa wali kota. Kiai itu jasanya untuk umat, masya Allah, luar biasa. Coba yang membimbing moralitas masyarakat siapa kalau bukan kiai? Masyarakat mau nakal nggak jadi, masyarakat mau berbuat kriminal nggak berani, dibimbing sama kiai, dididik sama kiai, sehingga kiai juga meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal, sangat membantu tugas polisi. Lo coba anggota Polri nenggone kota Mojokerto cuma berapa dibanding dengan orang-orang yang nakal? Nggak sebanding. Sopo sing bimbing masyarakat? Kiai. Makanya kiai jasanya untuk masyarakat sungguh luar biasa, sehingga polisi ki wajib apik karo kiai. Wayahe ngene iki Wakapolres apa kabak apa iki? Wakang nggih. Oh kabak nggih. Wayahe ngene iki nambahi sangune kiyaine. Wayahe. Loh karena kan tugasnya benar-benar diringankan oleh kiai. Gitu. Yang membina moral masyarakat, padahal sehebat apapun program dari wali kota, kalau masyarakat nggak bisa diatur karena moralnya bejat, nol besar, betul? Mangkane wayahe kiai itu pantas dapat mobil dinas. Lu sekarang maaf, sekelas camat lo dapat mobil dinas, jasane camat ya apa toh? Coba, ayo salah satu camat ngadeko. Ngomongo jasamu nang masyarakat opo, ayo coba. Paling cuma eret-eret cetok. Ngono kok diparingi mobil dinas. Ganti kan Yai Kodri. Mulai besok neng kita mobil dinasnya camat tarik semua. Kayak no Yai Kodri. Beliau lebih berhak. Ben camatnya nesu ya bene. Ayo camat mau demo sini. hadapi aku, mangkel yang aku ini, kiai nggak diperhatikan. Tapi alhamdulillah tadi saya banyak dapat info dari bapak bahwa Mojokerto ini luar biasa, tunjangan-tunjangan untuk guru TPQ, Madin, udah luar biasa. Bahkan GTT itu guru torok terus. Oh, guru tidak tetap ya, itu udah di atas 2 juta, keren, tepuk tangan untuk kota Mojokerto. Ini luar biasa. Nah, cuma tadi saya nggak sempat nanya untuk guru diniyah, guru TPQ, alhamdulillah juga sudah dianggarkan. Yeah, ini curhat ini. Yeah. Terus untuk perangkat sampai mengisor, sampai tekan RT. Nah, RT itu kalau saya di mana-mana saya promokan, namanya diganti kepala daerah tingkat 7. Nah, jangan RT Ibu diganti, nanti bikinkan SK kepala daerah tingkat 7. Kan kepala daerah tingkat 1 itu gubernur. Kepala daerah tingkat 2 bupati wali kota. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 lurah. Kepala daerah tingkat 5 kepala dusun. Kepala daerah tingkat 6 RW. Lah RT berarti kan kepala daerah tingkat 7. Bikinkan SK ganti kepala daerah tingkat 7, karena itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Langsung bersentuhan dengan masyarakat, jasanya paling besar. Ada instruksi dari wali kota, yang jalan siapa? RT. Tapi maaf, tunjangannya paling sedikit. Makanya disingkat RT itu rugi terus. Tuh, kasihan. Atasnya RW rugi wae. Kasihan, kasihan. Makanya ganti kepala daerah tingkat 7 biar lebih keren. Nah, nanti kalau misalnya udah dengerin. Kalau kota Mojokerto dapat penghargaan, yang nerima piala nih wali kota, padahal sing kerja soro RT. Biar aku gak diundang neh nang kene, golek nggon liyane. Bingung, saya ngajinya ya seperti ini. Kalau ngundang saya harus siap seperti ini ngajinya. Gak siap ya gak usah diundang lagi. Gak popo. Nyatane ya saya tetap laris ya. Ini ngapunten yai, jenengan kula usulaken angsal mobil dinas. Lho yai. Wakil ketua dewan nih oleh mobil dinas, camat oleh mobil dinas. Aku pengen ngerti jasane camat itu opo. Ayo coba maju rene nggawa mic camate. Tak tes. Gregeten aku. Udah ngaji. Ini gara-gara beliau terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Matur suwun, Neng. Nyempataken, subhanallah. Ini tujuan saya apa? Biar beliau kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya rajin ngundang saya. Pertama tadi saya sampaikan iman. Apapun, kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Tolong perhatikan, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Iman itu mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Itu namanya iman. Ngaji selfie. Telu jajar-jajar. Ketoro penggaweane TikTokan yo. Serius rene. Wali kota elek merhatikno sampe ngene kok pangkatmu apa? Ngene. Madhep rene. Iku yo ngono, tukang foto endel. Ngopo sing mbok foto kok sing wedok-wedok ngopo? Kok gak kene? Allahumma shalli ala Muhammad. Iman itu bersandar kepada Allah. Kalau sandarannya Allah, pasti kuat, pasti aman, tak tergoyahkan. Maaf ge. Kabak apa Pak kabak? Kabak SDM. Oh ya, beliau bisa nyaman, enak duduk di situ karena beliau bersandar pada kursi. Ya. Duduknya enak, nyaman. Kenapa? Karena beliau bersandar pada kursi. Tapi misalnya kursinya diambil sama kameramen Endel ini, maka beliau pasti akan geblak. Kenapa? Karena beliau bersandar pada sesuatu yang bisa hilang. Kursi kan bisa hilang, tapi kalau bersandar pada Allah pasti kuat, karena Allah selalu ada, Allah gak pernah hilang. Maaf Bapak Ibu, jenengan mengandalkan duit, bersandar pada kekayaan, oke, selama kekayaanmu masih ada, selama duitmu masih banyak, dirimu masih bisa menggaya duit wakil. Tapi begitu sandaranmu yang berupa duit dan kekayaan tadi habis, ngeblak sampean. Mulane lek duitmu akeh aja mlete. Halo. Dilanjut? Ibu-ibu, sorry. Jenengan bersandar pada suami. Suamimu yang gagah, keren, tinggi besar, kuning kulite sak untu-untune. Wah, mergo ndek bojo gagah, ganteng, sugih, berwibawa. Oke, selama suamimu masih ada, suamimu masih hidup, dirimu masih bisa menggaya, masih bisa endel ngene-ngene kaya wong telu iku mau. Tapi begitu suamimu yang jadi sandaranmu mati, ngeblak sampean. Sapa ngomong rabi maneh? Rupamu yo mek ngono rabi maneh. Ya wis, rabi maneh oleh bojo meneh. Sampeyan ngandalno bojo maneh, sandaran karo bojo maneh. Selama bojo sampean isih urip, sampean iso endel, iso gaya. Tapi begitu bojomu mati, geblak. Rabi maneh. Ya wis, rabi maneh oleh bojo maneh. Lah sampean sandaran karo bojo maneh, sampean iso gaya selama bojomu isih urip. Bojomu mati meneh, geblak meneh. Rabi maneh, wis nyenyek. Robah rabi kaya apa? Maaf, ada orang yang mengandalkan pangkat jabatan, bersandar pada pangkat jabatan. Oke, selama masih punya pangkat, selama masih punya jabatan, iso menggaya, iso melete. Tapi begitu pangkat jabatan yang menjadi sandaran itu lepas, geblak. Purna pensiun, akeh pejabat nalika iso njabat itu meletene pol, melakuin degek-degek. Padahal lagek kompol melatih siji padahal. Begitu purna paus power syndrome. Iya, karena apa? Bersandar pada pangkat, mengandalkan jabatan. Tapi kalau bersandar pada Allah, Allah selalu ada, Allah enggak pernah hilang. Understand? Oke, berikutnya. Iman itu berharap hanya kepada Allah, tidak berharap pada yang lain. Kalau berharap kepada Allah, pasti aman, pasti sukses, pasti bahagia. Maaf, berharap pada selain Allah mesti gagal. Apalagi berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Karena berharap pada mbok gak nyaut tok. Berharap kepada manusia lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Mohon maaf, kadang-kadang atasan dihormati, dihargai, malah menzalimi dan mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi, diperhatikan, kadang-kadang berani menzalimi, berani mengkhianati, dan berani demonstrasi. Punya pembantu digateni, malah wani ngerebut suami. Ono kok kasusnya kuwi? Sopo? Loh kuwi apale? Apale? Duwe tangga dibuwi ping 5, balike cuma ping 1. Ini kalau berharap pada manusia, utang duwe ngomongnya api-api, bahasane tarik-tarik, bareng waya nyaur tinggal ndelik. Ditagih sok melirik mendelik malang kerik karo ngetokne kirik ngono. Kalau berharap pada manusia siap-siap kecewa. Kadang air susu dibalas dengan air, ditulung malah menteng, dikeyatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Itu kalau berharap kepada manusia. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap pada suami. Jelei wong lanang. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap pada istri, sakit hati. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Berharap kepada anak, siap-siap kecewa. Banyak orang tua yang mengharapkan anak, mengandalkan anak, punya anak yang paling disayangi. Ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua adalah anakku yang ini. Sehingga dia betul-betul punya harapan besar, karena ini maaf investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Nanti waktu tua aku akan ikut anakku yang ini. Akhirnya kecewa. Banyak bu, anak laki-laki dibiayai ndak karu-karuan, sekolah kuliah sampai dia sukses, dapat pekerjaan yang keren di lahan basah, titelnya rewenteng-renteng, ngarep dhewe prof DR IR jenenge Tawowo Heru Purwocaroko Sosturamijaya Rangga Kumala Dipokusumo Kala Bawana Nata Bata Lima Mangkurandha Uda tanpa busana cetha welo-welo gedene sak klopo-klopo. Belakang masih ada titel MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Gak karuan titelnya. Begitu anakmu jadi pejabat gajinya tinggi, maaf, kira-kira anakmu lebih perhatian ke ibunya apa ke istrinya? Coba lebih perhatian ke ibunya apa ke istrinya? Misalnya ibunya sama istrinya ribut, anakmu tadi membela ibunya apa membela istrinya? Misalnya ono banjir buandang, ibu e sak bojone kelelep karo sing ditulungi dhisik ibu e tak bojone. Itulah nasib mak. Maka kalau terlalu berharap kepada anak, siap-siap kecewa. Lah iman itu hanya berharap kepada Allah, mesti beres. Iwang imane kuat, sehingga ciri orang beriman itu mau melakukan apapun pasti baca bismillah dan berdoa. Bismillah itu melibatkan Allah. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti, ngawiti engsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ini orang beriman. Mau pergi keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau tidur ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni wad'tu jambi. Nek kan gak apal apalmu, bismika Allahumma ahya. Dongomu yang iku kaya dongane arek TK. Mau masuk toilet aja, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsinasi minasyaitonir rajim. Loh. Lah kate kumpul bojo yo, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpule yo kate mangan bareng. Anggitmu kate lapo? Pikirane ngono. Kapan ana wong ngomong kumpul bojo mesti pikirane ngono iku. Ngeres. Kumpule yo kate mangan bareng, gak ya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ngeyel. Nah, berikutnya orang kalau beriman itu loh. Gak melu nyangoni ojo cerewet. Wong sing kate nyangoni meneng ae kok. Wong nek beriman. Kalau landasannya iman, hasilnya pasti nyaman. Gak ada hidup tentrem bahagia melebihi hidupnya orang beriman. Karena hidupnya orang beriman iku neriman. Ngendikane para kiai kae, kongkon gawe filosofine tukang parkir. Lihat tukang parkir. Tukang parkir dikirimi mobil merek yang apik-apik, regane lawarang-larang sak pirang-pirang. Gak sombong, biasa. biasa, paling cuma ditoto. Mobil diambil, dicukuk sampai resik, juga sedih. Biasa, cukuk-cukukan. Ono tukang parkir mobil dicukuk kok mobilnya diganduli. Ojo. Nah, tukang parkir gendeng nih. Nyantai. Kenapa? Karena tukang parkir enggak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Maka hidupmu kalau pengen tentrem, jangan pernah merasa memiliki apapun. Pasti tentrem hidupmu. Kenapa? Orang kalau enggak merasa memiliki, dia selamanya enggak akan merasa kehilangan. Maka hidupnya bahagia. Kehilangan apa? Enggak gabel apa-apa. Orang gelisah, orang sedih, orang galau, itu sebabnya satu, merasa kehilangan. Entah itu kehilangan kekayaan, entah itu kehilangan pangkat jabatan kedudukan, entah itu kehilangan pengaruh, entah itu kehilangan kesempatan. Orang susah, orang gelisah, orang galau, orang sedih, itu penyebabnya cuma satu, merasa kehilangan. Lah orang beriman itu enggak pernah merasa kehilangan. Kenapa? Karena dia enggak pernah merasa memiliki. Segalanya hanya titipan. Maka enggak sombong. Titipan disombongno. Pantes napa mboten? Yo gak pantes blas wong titipan. Misalnya ya, sampean tak titipi mobilku. Soale aku kate pengajian mlebu gang. Gange sempit, mobil gak iso masuk. Terus, "Bu, kula nitip mobil niki, Bu nggih. Kan mobilku yo rada api." Rodo, tapi duduk mobil dinas kok toko wali kota enggak. Terus begitu, "Bu, saya titip mobil, Bu nggih. Kula badhe ngaji mriku tapi niki mboten saken, Bu." Nggih. Begitu saya lewat jalan, sing tak titipi, "Yes, aku titip mobil, gendeng jenenge." Maka seluruh kekayaanmu, tanahmu, perusahaanmu, pabrikmu, kendaraanmu, titipan. Pangkatmu, jabatanmu, titipan. Lene bo sombong no, yo koyong ono iku mau gambare. Kadang diberi pangkat sombong, ada apa enggak? Punya pangkat jabatan sombong, dititipi pangkat jabatan sombong, ada apa enggak? Ada, saya tahu namanya. Namanya Raja Fir'aun. Ya, namanya Raja Fir'aun. Makanya ono uang lek dititipi pangkat kok sombong, berarti anak buahe raja. Anak buahe raja. Ingat. Jangan pernah sombong. Sepatunya Raja Fir'aun terbenam dalam ke jurang neraka. Tapi terumpahnya sahabat Bilal naik derajat, naik kasta tinggi, terdengar di surga. Ayo, sampean seneng sepatune Fir'aun apa sandal jepite Bilal? Mulane mentalmu mental kere. Sepatu nek weke Raja Fir'aun gawe apa? Pol ning neraka paling jero, mending teklek. Apa jenenge kelompen? Kelompen, tapi pae sahabat Bilal. Ngono lho. Pangkat iki apa? Wali kota ya kok. Apa? Anggite malaikat nung terus kenal wali kota. Yo gak. Mungkar nakir ora kenal wali kota. Nakoni yo kereng padha ae. Dipikir lek sing mati wali kota terus mungkar nakir sungkan. Ijin neng badhe kula tangleti ngono. Yo enggak. Yo kereng mungkar nakir. Heh, ita langsung ngono. Wes gak katik, "Ijin Bu Wali Kota, saya mau nanya." Enggak. Mungkar nakir gak kenal, langsung ita. "Man robbuka? Man nabiyuka?" Bisa jawab apa enggak? Bisa jawab lolos aman surga. Gak iso jawab nyonyor. Gak peduli wali kota. Iya. Podho wae, kabak SDM yo podho. Angge terus izin dan mau nanya enggak. Eh langsung, "Hei Deni," langsung. "Man robbuka?" Iso apa ora, gak iso nyonyor. Gak peduli polisi, gak iso nyonyor. Kok wali kota, kok polisi, kiai yo podho. Anggite terus lek kiai sing mati malaikate sungkan. Terus terus lain nyeluk sampai al-mukarram al-mukarram terus ya sohibal fadilah wa sa'adah yunda podoae hei Anwar Zahid ya wis langsung swarga nah ngono berarti nah, terserah saya yang ceramah saya kok kan urusannya gak ribet sakarepku tuh. Ada orang dititipin dititipin kekayaan, sombong. Ada apa enggak? Ada, aku juga tahu namanya, Korun. Maka kalau jadi orang kaya dititipin harta kok sombong, berarti iku yo anak buahe. Gak pantes. Nah, berikutnya. Titipan yo. Yo mending undang maneh. Titipan itu harus dijaga dengan baik. Maaf. Titipan kalau enggak dijaga dengan baik, yang nitip pasti marah. Ibu, bapak, misalnya jenengan ke pasar pakai motor. Reng. Terus jenengan titipkan motor itu, jenengan tinggal belanja. Begitu selesai belanja, kembali motore rusak, spionnya pecah, knalpotnya hilang, bempernya remuk. Marah apa enggak jenengan? Marah apa enggak? Ya marah lah, karena titipannya enggak dijaga dengan baik. Maaf. Anak-anakmu itu juga titipan dari Allah. Jangan dirusak. Jaga sebaik-baiknya. Lah sampean dikai titipan anak telu kok rusak kabeh anakmu. Sing barep gak tahu ngaji, gak gelem sekolah. Hobine anak kedua yang senengane nang night club ambek dugem, duduk gemetar. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Anak sing nomor telu hobine gondoli rondo terus. Allah yang nitip kira-kira marah apa enggak? Marah apa enggak? Ya marah orang titipannya Allah kamu rusak. Maka maaf, maaf. Jenengan kalau dititipi duit akeh, dititipi donya akeh, iku karepe Gusti Allah ngene. Weh, wong Mojokerto. Sampeyanku tak titipi duit akeh. Iku lho. Ono arek-arek yatim, santunono. Iko lo, tonggomu sing fakir miskin, bantuan. Ngono manane? Iko lo, ono pesantren dibangun, sumbangan. Bidek kaya ini ojak ngomong ini. Anjane dasare medit nih dijak bahasan ini kia meh. Dah, ini waktunya enggak mencukupi ini. Halah menengok. Baik langsung dijujak ringkes sampai di Masjidil Aqsa. Rasulullah dihampiri malaikat Jibril, kemudian disodorkan kepada Rasulullah dua jenis minuman dalam gelas. Rasulullah diaturi dua gelas berisi minuman untuk dipilih dan diminum. Monggo Kanjeng Nabi, panjenengan pilih, panjenengan unjuk. Dua gelas minuman itu satu susu, dua khamer arak. Cokrek lo cokrek le gak roh arak. Gayamu adek gak roh. Monggo ya Rasulullah, panjenengan pilih. Nah, karena kecerdasan Rasulullah disuguhi dua jenis minuman itu, Rasulullah pilih susu. Diambil kemudian diminum oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah meminum susu, malaikat Jibril pun berkata, "Shadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haqq." Engkau benar wahai Muhammad, tepat sekali pilihanmu. Dan Rasulullah sempat bertanya, "Emang kalau aku pilih yang satunya, aku pilih khamer, minuman keras, kenapa wahai Jibril? Andaikan engkau memilih dan meminum khamer, maka kebanyakan umatmu akan tenggelam dalam kemaksiatan. Umatmu akan tenggelam dalam kemungkaran. Tenggelam dalam kezaliman." Pilihannya Rasulullah tepat. Pilihan yang cerdas. Rasulullah pilih susu. Susu itu kowe aja nggarai ae. Simbol fitrah. Tak boleh nih. Susu itu simbol fitrah. Karena susu punya fungsi ganda. Satu, menyehatkan. Dua, menyegarkan. Ya walaupun susu itu gak apik nang moto, gak apik. Ya gak sedeng matamu. Pikirannya kok. Satu, fungsinya menyehatkan. Dua, fungsinya menyegarkan. Ini sama dengan fungsinya Islam. Dua, apa? Satu, menyelamatkan. Dua, memuliakan. Ini isyarah. Sebagaimana, maaf, manfaatnya susu. Satu, menyehatkan. Dua, menyegarkan. Manfaatnya Islam adalah satu, menyelamatkan. Dua, memuliakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya, ibu bapak jamaah yang saya hormati, hidup ini pasti menghadapi pilihan. Pasti. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hidup ini pasti menghadapi pilihan. Sebagaimana Rasulullah menghadapi pilihan antara susu atau khamr. Kita dalam kehidupan ini pasti menghadapi pilihan. Karena hidup ini pilihan. Halo? Dilanjut? Dilanjut? Ya, menghadapi pilihan. Putih, hitam. Baik, nyaut sayang. Baik, halal, benar, terhormat. Oh, tidak terhormat. Iya bener, tidak terhormat. Kok kaget mau? Baik, tidak baik. Benar, tidak benar. Angger jeplak. Terhormat, terhina. Terpuji, tercela. Surga. Nah, berarti surganya saya, nerakane sampean. Loh. Coba perhatikan, surga. Nah, yang bilang surga siapa? Saya. Yang bilang neraka? Lah iya, berarti surganya saya, nerakanya sampean. Kapanpun, dimanapun kita hidup, pasti kita menghadapi pilihan itu. Kapanpun, dimanapun, pasti kita menghadapi pilihan itu. Baik, buruk, terserah kita pilih yang mana. Benar, salah, kita mau pilih yang mana? Halo? Tepat, tersesat, kita mau pilih yang mana? Saya jadi ingat, dulu ada lagu terkenal, fenomenal, dinyanyikan oleh grup band yang juga fenomenal waktu itu, yang salah satu penyanyinya itu identik dengan berkacamata pakai baret, namanya Ari Wibowo. Grup bandnya Billboard. Billboard. Lagunya yang paling fenomenal itu kan, coba, madu. Lagu no pak, kok di tangan kananmu? Mungkin ini pertentangan kok. Madu di tangan kananmu, ngono lo kok di tangan kananmu. Sing ndukur pertentangan kok sing ngisor gak temen yo gak dadi. Ayo semangat, coba. Madu racun. Nah, kalau persoalannya seperti itu gampang. Kenapa? Barangnya jelas, alamatnya jelas. Barangnya jelas, madu sampai racun. Alamatnya jelas, tempatnya jelas. Madunya di tangan kanan, racunnya di tangan kiri. Ini kan pilihan. Ate ono wong sing milih racun, yo nemen gobloke. Wong barangnya jelas, alamatnya jelas, tempatnya jelas, barangnya jelas, mana racun, mana madu, jelas. Lah maaf, sekarang ini zamannya kan zaman remeng-remeng. Saiki zamannya ku zaman samar, mana madu, mana racun, gak jelas. Ironinya lagi, sekarang banyak racun yang bermerek madu. Makanya sampean harus pandai memilih dan memilah. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak, diem. Ada madu, ada racun. ibu-ibu pilih di madu apa pilih diracun? Hah? Gak milih karo? Mati yo. enggak bu, bercanda. Kayaknya kelihatannya dari tadi sepaneng banget. Ada yang dari tadi metenteng, tapi gak mudeng. Oleh metenteng itu, wonge gak masker warna hijau. Ya mudeng tekonti, wong dia gak dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang wajah aku. Loh, wonge yang melu tepuk tangan, Yohan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saat niki-niki susah, banyak racun yang bermerek. Makan jenengan harus jeli, jenengan harus teliti. Ngaji saja, maaf, ngapunten yai. Saat niki kudu teliti. Sampean ngaji nggone kiai yang bener-bener kiai, ojo kiai-kiaian. Engko nang racun mereknya madu. Woi. Harus benar-benar ulama yang mempunyai nasab dan sanad keilmuan nyambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpancing dan jangan tertipu dengan penampilan, apalagi hanya tertipu dengan atribut. Ulama itu nilainya bukan dari atribut. Kalau ulama itu dinilai dari atribut, dadi ulama gampang, tur murah. 300.000 dadi ulama. Nang tuku jubah, piro sih jubah regane? 100.000 wis oleh jubah. Terus sorban sing ijo kewedi 50.000, 150.000. Terus tasbih sing sak kepel-kepel iku 50.000. Ambek udeng-udeng ndas lho, wis 50.000. 250.000 dadi ulama. Murah kalau ulama hanya atribut. Tapi apa artinya juban? Salat fardu ruku'e ping pindho. Guyokno wong. Woi. Woi. Kene ngapunten Yai, niki ana fikih anyar. Dadi ada salat rukuk 2 kali itu 1 salat gerhana, baik rembulan maupun matahari, 2 salate wong demo. Ya sampean gak ngerti wong sing mbok tontok beritane artis-artis tok ngono iku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja ngawur, maaf. Umumnya emas iku warnane kuning. Tapi gak kabeh sing warnane kuning iku emas. Engko anggar warnane kuning mbok anggap emas. Berarti sampean saben wisuk petentengan nang WC iku ngetokno emas. Umume ulama iku sorbanan, tapi gak kabeh sing sorbanan iku ulama. Ojo salah pilih sampean. Apa ae ngono? Milih pemimpin yo ngono sok, pilih pemimpin, jangan pilih penguasa. Ngono, pemimpin sing wani korban. Sing wani korban, wani torok. Kaya ngene iki, torok pol. Pol toroke. Lha iya toh. Pemimpin iku kudu wani torok. Apa yang bisa saya berikan untuk Kota Mojokerto? Jangan apa yang saya dapat dari Kota Mojokerto. Gak kira awet lek model ngono. Kualat karo Mojopahit. Aku kendel wong aku siap gak diundang neh kok. Apa-apa golek nggon liyane pirang-pirang kok. Tapi yakin diundang maneh. Yakin mesti diundang maneh. Siapa ngomong ngerayu-ngerayu mau? Enggak usah tak rayu wis tertarik kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, oke. Kita dapat pelajaran dari masjid. Bukankah perjalanan Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari masjid ke masjid itu simbol kesetaraan, simbol kesamaan, simbol persaudaraan. Halo. Dilanjut. Masjid simbol kesetaraan. Siapapun datang ke masjid, masuk masjid diperlakukan sama. Artinya kedudukan manusia sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya nilai takwanya. Sebagaimana ketika kita ke masjid, perlakuan yang kita dapat sama. Siapapun datang duluan, manggon ngarep. Sopo wae tekoe kari manggon guri. Ojo atek mlete, aku wakil ketua dewan Kota Mojokerto. teko kari manggon ning ngarep malaikat gak kenal wakil ketua dewan. Aku kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan negeri kuwi opo? Gak kenal ning masjid, gak kenal ngono-ngono iku. Siapapun datang duluan manggon ngarep, siapapun datang belakangan manggon buri. Paham? Paham? Siapapun masuk masjid sandalmu copoten. Ayo. Banser munggah masjid, mlebu masjid, sandalmu copoten, ser. Polisi mlebu masjid, sandalmu copoten. Si. Camat mlebu masjid, sandalmu copoten. Mat. Sopo maneh ya? Kajari mlebu masjid, sandalmu copoten. Wali kota mlebu masjid, sandalmu copoten. Presiden mlebu masjid, sandalmu copoten. Wis sapa-sapa, kiai gak usah dikasih contoh. Kiai wis ngerti aturan. Kok nakalan? Bahwa kedudukan manusia di sisi Allah sama, yang membedakan hanya nilai takwanya. Manusia itu dinilai dari takwanya, beda dengan binatang. Maaf, lek sapi iku nilaine teko lemune. Daginge akeh, lemu larang. Sing lemu aja atik miring-miring lungguhmu. Miring kaya apa ya tetep lemu. Aku mbahas lemu lunggune langsung ngene. Tetep lemu. Masih omering tetep lemu. Anjene wong lemu ngene iku gayane, tonton nek selfie mesti mering. Terus gak wani manggon tengah, manggone mesti nduk pinggir. Soale lek nduk tengah jebablah. Aku bakas lemu adek langsung ngene. Iku lho wonge. Nek sapi, aku lak bakas sapi sih. Sapi iku nilaine teko lemune, teko daginge, semakin akeh daginge semakin larang regane, iku sapi. Tapi apa semua binatang dinilai dari dagingnya? Apa semua binatang dinilai dari gemuknya? Enggak. Nyatane ono manuk cilik ungkil-ungkil. Kok manuke sapa? Manuke wong. Daginge sak piro sih manuk iku? Witik daginge manuk murah iki lho, tapi regane iso luwe larang timbang sapi sing paling lemu. Soale manuk dinilai dari suaranya bukan dari dagingnya. Faham? Lah tidak semua binatang dinilai dari dagingnya. Ya nek sapi kebo regane teko daginge, teko lemune, tapi nyatane manuk teko suarane. Ono manuk murah cilik daginge sak piro, kadang rong on daginge cuma, tapi harganya bisa 2 miliar. Soalnya juara terus. Lek sapi nilaine teko lemune. Manuk nilaine teko suarane. Lek nek wong Mojokerto nilaine teko teko lemune. Ya kok ana saingan ambek sapi kono? Nilaine teko iman lan takwane. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir. Kok iso lulu setengah 6 wisan? Agendanya ini mestinya jam 5 udah selesai semua. Gak oleh suwe-suwe ngundang mana lah kurang kok ngeyel lah. Ayo-ayo kita belajar kebersamaan. Kayak ketika kita di masjid, kebersamaan. Saya teringat kun kal yaden wala takun kal udhunen. Jadilah kamu kayak dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ini filosofinya apa? Bapak ibu jamaah sekalian, saya tanya tolong dijawab. Tangane jenengan kalih, leres? Tangan jenengan dua, leres? Kanan sama kiri, leres? Dua tangan jenengan itu sama apa beda? Kok iso podo lho? Mungkin wo karo tengen kok beda. Tapi meskipun berbeda, rukun, kompak, kerjasama, saling menghormati, saling menyayangi. Padahal beda. Wong tangan tengen ambek tangan kanan. Tangan tengen ambek kanan. Tangan kanan ambek tangan kiri yo. Beda, tapi rukun. Coba. Maaf, ketika tangan kiri gatel, tangan kanan tanpa diundang tanpa dipanggil, tanpa diminta, dia datang. Oh, kon gatel ta? Iya, gatel ket mau. Yo kene tak kukure. Masya Allah. Demikian pula ketika tangan kanan gatel, tangan kiri pun enggak nunggu diundang, enggak nunggu dipanggil, dia akan datang. Sampean gatel ta? Iya. Tak kukure. Masya Allah, tangan kiri gatel, tangan kanan ngukur. Tangan kanan gatel, tangan kiri ngukur. Gatel karo kukur-kukuran. Gatel karo yo kukur-kukuran. Masya Allah. Ini artinya apa? Kalau ada kawanmu, tetanggamu, saudaramu sakit, jenguklah. Lek onok tonggomu loro, sambangono. Lek onok koncomu kenek musibah, tili ono. Halo. Lek onok tonggomu kesusahan, kenek musibah, sambangono. Ojo atik takon partai ini opo. Wong tonggone loro nemen wis megap-megap. Kate niliki rapat dhisik. Iki partai ini apa iki? Biyen milih wali kota Ita ta gak? Lek atik milih Ita ya yuk disambangi, lek gak milih ning Ita wis aja atik disambangi, wis matek ya wis. Aja ngono. Nah, wali kota juga begitu. Udah jadi wali kota itu berarti udah jadi ibunya warga sekota Mojokerto, ndak usah beda-bedain, baik dulu dukung milih maupun dulu enggak milih, semuanya tetap diayomi, semuanya tetap warganya. Aku ngerti kok, iki ono sing biyen enggak milih ning Ita ono aku. Kok nyuding aku roh neng. Weruh aku. Weruh aku saiki dadi kepala UPD areke. Padahal biyen enggak milih lho padahal. Iki saking apike ning Ita tetap diakomodir. Oh, cara aku tak cutek. Nah, wonge ndredeg wonge. Ndredeg. Marene mutasi temen iki rasane. Mutasi temen iki rasane. Ya karek kinerjamu, kinerjamu apik. Lanjut ngene nggih. Gak peduli biyen gak milih kon, pokok kinerjamu apik lanjut. Lek kinerjamu elek nyonyor kon. Oh. Wedine ngarake ning gak mungkin biyen kabeh milih wali kota ning Ita, ndak mungkin, ndak mungkin. Wong namanya demokrasi kok. Nah, sampean yo ngono, walaupun dulu gak milih beliau, wajib hormat dan takzim sama beliau. Bagaimanapun beliau adalah pemimpin jenengan. Ngono. Jenengan yo ngono ning padha, lek bowoh yo bowoh kabeh. Ini biyen nyoblos aku, oh tak buwi. Iki biyen gak milih aku, gak kudu aku bowoh. Tur lek bowo ya kudu padha. Aja atik biyen sing ndukung dibuwi 500.000, sing gak ndukung 50.000. Ha. Mesti konangan, soale arek-arek cocokan. Wali kota ngekei piro, cocokan ngono. Aku wis hafal kelakuane wong Mojokerto wis hafal. Lho, wong ngene ngene wong e. Nah ini, jadi pemimpin itu harus jembar dadane, harus berlapang dada. Jangan sampai, wah saya dulu di wilayah sana kalah, gak kira tak bangun, cewes, kere, yowes, salai, gak gelem dukung aku. Gak oleh, lek atik ngono, temen gak kepilih mana. Soalnya apa, kualat karo arek cili-cili, kualat karo Sukadi, Sumini, Sumiatun, Sulastri, bareng ngono iku. Jadi aja atik, wah biyen aku ndok kono kalah kok, wis. Kari-kari ae lek ana luwean dana yo tak bangun lek gak ana yo ceke gak oleh ning ngono-ngono gak oleh ngene enake ngundang aku ngene iki lho lho sakmene kae sapa sing wani nuturi wali kotane gak aku lho wong iki beliau iki lho gak wani iki oke makhluk enok kene gak kira wani soalnya wong lanang ya apa-apa no kalah karo wong wedok. Saya itu punya temen titelik mentereng MA, titelik itu MA Timur Tengah ngono iku nang ngarepe bojone iso mudhun kaya arek MI bener ana profesor iki dadi rektor universitas ternama terkenal killer. Setiap dia datang ke kampus mahasiswa tahan napas kabeh saking wedine killer banget. Ngono ku tepak lebaran riyo-riyo ngono pembantune pulang kampung ana tamu dikekno teh ambek bojone enggak ana sing nyuguhi rektore iku sing dikon nyuguhi lho tahe wis dadi dijoko gemeter akhire tahe kocek disuwen taki ambek sing wedok mangkane ta sing ati-ati ngene iki gawene repot dikocekno kabeh kaya ngene sing ati-ati lho rektor lho digetak bojone iso kaya arek gak lulus SD temenan mbok kok iso ngono makane kaya polisi iki walaupun wis kompol paling ditakuti adalah polda polisi dapur kiai yang ngono kiai ketok alim ketok pinter boleh ceramah menggelegar dalil yo jebret jebret jebret jebret iku nang jaba nang oma disenani bojone ilang kiyaine kari gobloke iya iki curhat iki curhat makane iki mumpung ana aku sapa wani nuturi nek gak ngene-ngene iki ngono lho Yai Qodri kadang-kadang sek sungkan sungkan kadang-kadang nek aku wis gak sungkan-sungkanan iku mau prinsipku seneng ya cek diundang neh gak diundang neh yang golek nggon liyane wis gak susah blas aku iya opo sih karepe gak oleh wis yo lah terus mari wis pokoknya tanggamu loro sambang ngono sing rukun kaya tangan kiwa ambek tengen beda tapi subhanallah saling pengertian coba kalau dipakai jalan lembeannya lo ketika yang kiri maju sing tengen oh ya wis on maju aku tak mundur engkau lihat tepat sing tengen pengen maju aku saya kita maju oh ya wis dari sing kiwa aku sing mundur enak coba maju bareng tadi vampir ono. Masya Allah keren sing tengen iki bagian sing api-api Allahumma sholli ala Muhammad tangan yang kanan ini bagian sing api-api tanda tangan tangan mbok gak nyau tok tanda tangan pakai tangan manggane tamu pakai tangan salaman gawe tangan kanan dada tangan kanan terus kiss bye cium jauh lapo tuwek nyauti ngkarepku sing burine iko malah sing tuwek sing bales salah sasaran ngkarepku burine mangkat ngarepe sing tuwek yo ngono-ngono diulang tanda tangan tangan manggane tamu tangan dada pakai tangan sing api-api pokoke salaman tangan cium jauh tangan nampani duit tangan tapi tangan kiri enggak pernah demo enggak pernah protes dia sadar memang aku seksi kebersihan enggak pernah protes apa-apa ancan tugasku wilayah belakang makane lek enek tamu yang wilayah depan manggane tangan tengen aku wilayah belakang sadar kok dekne enggak pernah demo enggak pernah protes. Nah tangan kanan pun sayang sama tangan kiri. Oke tangan kiri memang aku yang bagian nampani duit tapi aja khawatir engko lek tak tukokne jam tangan sing gawe awakmu ya lho tangan kiri engko lek tak tukokno cincin gawien tangan kiwa pamero pantes apik kok gak kaya pekmu duduk emas metune lek tepak kumpulan tok ngono iku gayae krimcing krimcing paham gak? Paham gak? Ojo koyok kuping dua telinga itu deket tapi gak pernah ketemu padahal jaraknya deket tapi gak tahu petuk ayo kupingnya sopo kiwa tengen sing tahu petuk halo? Halo? Jangan kayak dua telinga deket tapi gak pernah ketemu cidul lo gak tahu kan ketemu ya Allah arah tonggo ngarepe omah lo gak tahu ketemu temu nih apa dong melengose ceritanya, ceritanya enggak level. Terus cuek, enggak ada kepedulian sama sekali. Kuping kiwa gatel, kuping tengen cuek. Jarno gatel-gatelmu, enggak ngurus. Ono kuping kiwa gatelan, kuping tengen ngukur. Woi. Kuping tengen gatel, kuping kiwa enggak ngurus. Dan sifatnya iri. Kuping tengen digoni anting, kiwa ya kudu njaluk, adek podo, lek gak podo moh. Maka artinya seluruh elemen di lingkungan Pemkot Mojokerto ini harus kerjasama, saling mendukung. Hoi, the right man on the right job, the right man on the right place. Podo gak ngerti nih. Kullu ya'malu ala syakilati. Nah, lebih lengkapnya insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya. Nyuwes sung jame. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.